Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'a, walhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah jalla jalaluh di dalam majelis yang mulia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, teladan kita, dan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab yang sama. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus. Naam. Wa huwa ibnu Abdullah. Wahwa ibnu Abdullah, waqad nusiba ila jaddihi. Terkadang memang dia dinisbahkan kepada kakeknya. Nah, jadi Yunus itu nama mbahnya dia, ya, kakeknya beliau. Naam. Jadi nama ayahnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus. At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Kufi. At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Kufi Thiqatun Hafidh. Qala haddatsana Zuhairun. Zuhair ibnu Muawiyah. Zuhair ibnu Muawiyah ibni Hudaid. Ibni Hudaid. Ya, Hudaid. Ha dal ya jim. Hudaid. Zuhair bin Muawiyah ibni Hudaijin. Nah, Hudaij. Abu Khaythamah. Abu Khaythamah. Al-Ju'fi Al-Kufi. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. Illa anna sama'ahu an Abi Ishaq As-Sabi'i bi akhiratin. Illa anna sama'ahu an Abi Ishaq As-Sabi'i bi akhiratin. Keterangan ini jangan diabaikan. Penting. Kapan itu? Ketika Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Nah. Abu Ishaq As-Sabi'i dia mukhtalif. Sehingga kalau rawi-rawi tersebut mendengarkan barakallahu fikum di akhir-akhir umurnya beliau, berarti mendengarkannya dalam kondisi beliau sudah apa? Terganggu hafalannya. Ya. Nah, itu makna dari keterangan illa anna sama'ahu an Abi Ishaq As-Sabi'i bi akhirah. Samaknya dia, mendengarnya dia dari Abu Ishaq As-Sabi'i itu di akhir-akhir umurnya. Ketika Abu Ishaq mengalami apa? Ittirab pada hafalannya. Sehingga kalau Zuhair an Abi Ishaq As-Sabi'i itu bisa dilemahkan sanadnya. Karena Zuhair mendengarkan ketika Abu Ishaq sudah berubah hafalannya. Nah, itu makna dari keterangan tadi. Qala haddatsana Mansur. Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnul Mu'tamir. Bin Abdullah Tayyib Ibni bin Abdullah ibni Rabi'ah As-Sulami As-Sulami Abu Attab Al-Kufi. Abu Attab Al-Kufi. Thiqatun Sabtun. Nah. Ini ada yang ngasih tahu hadis sebelumnya belum dibaca. Iya. Belum dibaca ya? Baik, labas. Kita baca. Sekedar rawi-rawinya saja. Adapun matannya sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, baik kita mundur hadis sebelumnya. Qala haddatsana Hafs. Qala Imam Bukhari, qala haddatsana Hafs, qala haddatsana Syu'bah an Amr ibnu Murrah. Dari Amr bin Murrah barakallahu fikum tayyib Abu Abdullah Al-Kufi thiqatun 'abid Amr bin Murrah Abu Abdullah Al-Kufi thiqatun 'abid an Abi Burdah Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari Tayyib. Qila ismuhu Amir wa qila Harith. Nah. Iya. Ada yang mengatakan namanya adalah Abu Burda, Amir, ada yang mengatakan Al-Harith. Ada juga yang mengatakan ismuhu kunyatuhu. Nama kunyanya itu satu. Iya. Namanya dia ya memang Abu Burda itu. Siqatun, siqatun. Qala sami'tu al-aghar. Naam. Al-aghar di sini adalah al-aghar bin Abdullah. Yuqal Ibni Yasar Al-Muzani Al-Aghar Ibni Abdullah Yuqal Ibni Yasar Al-Muzani Wa yuqal Al-Juhani Naam. Tayyib, thiqatun ya, dia sahabi, naam. Dia sahabi. Rajulun min Juhayna. Dia ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari daerah Juhayna. Yuhadditsu Abdullah ibn Umar. Dia menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Umar. Wa qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Nabi mengatakan, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku sendiri dalam setiap hari bertobat 100 kali. Naam. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, barakallahu fikum, kasratu istighfar wa taubatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa ummatuhu min babil aula. Maka untuk umat beliau tentu lebih utama lagi untuk barakallahu fikum, ya, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Nah, seorang nabi yang mendapatkan jaminan saja menjaga istighfar dan taubatnya dalam setiap hari, ya. Bahkan dikatakan 100 kali di situ oleh beliau. Maka manusia-manusia yang sangat jauh dari beliau, yang tentu dosa, kesalahan yang banyak menumpuk, ya, maka tentu sangat sangat ditekankan untuk banyak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kita kembali tadi. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur. Mansur ibnu Mu'tamir tadi. Thiqatun sabtun. Anil Hakam. Al-Hakam ibnu Utaybah. Al-Hakam ibni Al-Utaybah. Pakai ain ya. Al-Utaybah. Al-Hakam ibni Al-Utaybata. Abu Muhammad Al-Kindi. Abu Muhammad Al-Kindi. Al-Kufi. Thiqatun sabtun faqihun. Thiqatun sabtun faqihun. An Abdurrahman ibni Abi Layla. Dari Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Madani. Al-Ansari Al-Madani. Thumma. Thumma Al-Kufi. Thumma Al-Kufi. Thiqatun. Ukhtulifa fi sama'ihi. Ukhtulifa fi sama'ihi. Min Umar. Ukhtulifa fi samaihi min Umar. Naam. Tayyib. Diperselisihkan terkait dengan samanya dia dari sahabat Umar. Ada yang mengatakan dia mendengar dari Umar ibn Khattab. Ada yang mengatakan tidak mendengar. Nah, sehingga barakallahu fikum dibahas kembali, dikaji lagi. Ya. Andai kata riwayat yang menyebutkan kalau dia mendengar dari Umar Thabitah, maka al-hukmu lah. Ya, al-hukmu laha. Hukumnya kembali kepada yang menetapkan. Nah, dengan landasan al-alim hujjatu ala man la ya'lam. Orang yang mengerti adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Jadi yang mengatakan beliau tidak mendengar, ya karena belum sampai kepada dia riwayat, ya Ibnu Abi Mulaikah mendengar dari Umar. Nah, adapun yang mengatakan mendengar, karena sampai kepada dia, bahwa Ibnu Abi Mulaikah mendengar dari Umar. Nah, mana yang kita pilih? Yang menetapkan. Paham ya? Nah, tayyib. Yang belum, karena dia kurang informasi atau belum dapat informasinya. Kalau memang riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Umar Thabitah. Kurang lebih itu. Jadi antum kalau ingin membahas, ya dicek dalam induk, ya Kutubur Rijal, bisa Al-Kamal, Tahdzibul Kamal, atau Tahdzibut Tahdzib, barakallahu fikum, yang membahas tentang Ibnu Abi Mulaikah, ya. Nah, tentang siapa saja yang meriwayatkan, tayyib, menyebutkan kalau dia meriwayatkan dari Umar, siapa saja yang menyebutkan kalau dia tidak meriwayatkan dari Umar. Kurang lebih seperti itu kalau ingin membahas tentang samanya Abdurrahman bin Abi Mulaikah dari Umar. Ukhtulifa fismi abihi. Ukhtulifa fismi abihi. Juga diperselisihkan tentang nama ayahnya. Nama ayahnya Abdurrahman ini. Yaitu nama Abi Layla. Ya, bukan. Nah, apa tadi salah ya. Abu Layla. Abdurrahman bin Abi Layla. Nah. Al-Ma'ruf fismi abihi Yasar. Al-Ma'ruf fismi abihi Yasar. Yang ma'ruf nama ayahnya Abdurrahman, yaitu Abu Layla ini, nama si Abu Layla ini adalah Yasar. Waqila Bilal. Waqila Bilal. Ada juga yang mengatakan namanya Abu Layla adalah Bilal. Jadi diperselisihkan tentang nama ayah beliau. Ada yang mengatakan Yasar dan itu yang ma'ruf. Ada yang mengatakan Bilal. Nah. Wa kana min fudala'il fuqaha. Wa kana min fudala'il fuqaha. Beliau ini termasuk ahli fikih yang termasuk yang paling unggul, ya. Unggulan lah. Nah, tayyib. Termasuk yang paling menonjol dari kalangan ahli fikih di zamannya. Wa min akabiri ahlil fatwa. Wa min akabiri ahlil fatwa. Dan beliau termasuk ahli fatwa yang barakallahu fikum senior, ya. Naam. Wa kana haliman, dengan tingginya kedudukan posisi beliau, tapi beliau punya karakter halim, orangnya itu santun. Ya, nah. Samhan, orangnya humble, ya. Orangnya itu barakallahu fikum, mudah, gampang. Kariman, dan memiliki sifat-sifat yang mulia dan terhormat. Ada satu atsar yang dinukilkan tentang beliau yang menunjukkan bagaimana kedudukan beliau di kalangan para ulama pada masanya. Qala Abdul Malik Ibni Uwaimir. Qala Abdul Malik Ibni Uwaimir. Laqad ra'aitu Abdurrahman Ibna Abi Layla. Laqad ra'aitu Abdurrahman Ibna Abi Layla fi halqatin. Kata Abdul Malik bin Uaimir, saya pernah melihat Abdurrahman bin Abi Layla pada satu majelis taklimnya beliau. Nah, ya, jadi majelis taklim besar seperti ini. Fiha, ternyata yang menghadiri majelis taklimnya beliau, nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Fiha nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di dalam majelis beliau ada di dalamnya sahabat-sahabat Nabi. Nah, padahal kan tobakotnya lebih tinggi mereka, sahabi. Ibnu Abi Layla barakallahu fikum tobakotnya tabi'i. Ya. Nah, itu pemandangan yang luar biasa. Level sahabi ikut taklim kepada tabi'i. Satu lagi yang luar biasa. Yastami'una li hadithihi. Yastami'una li hadithihi. Mereka yang hadir di situ untuk mendengarkan hadisnya Ibnu Abi Layla. Jadi bukan gaya-gaya senior hadis hadir di majelisnya junior, tapi ngobrol di belakang. Gimana tadi main futsal mana? Oh ya, kantor gimana? Nah, itu ya. Itu pelajaran tuh buat kita semua. Iya, mereka hadir itu bukan gaya-gaya senior gitu. Duduk di belakang, adik kelasnya yang ngisi, ya, dia ngobrol di belakang. Nah, enggak ada respect sama sekali. Ya, karena adik kelas saja. Iya, nah, atau teman sekelas tapi yang levelnya paling bawah atau menengah dan dia level yang paling atas. Ya, jadi temannya ngasih faedah, nasihat, enggak didengerin, dia ngobrol di belakang. Nah, malu enggak antum dengan yang kayak gini? Ya. Nah, beliau para sahabat yang hadir di majlisnya Ibnu Abi Layla dengerin itu. Ya, dengerin hadis yang didapatkan oleh Ibnu Abi Layla dari Nabi. Nah, jadi bukan mentang-mentang senior seenaknya, enggak ada respect sama junior. Ya. Pelajari ini dari mereka barakallahu fikum. Nah, jangankan adik kelas terkadang, ustadznya saja enggak dihormati. Hah? Nah. Tayib. Tapi insya Allah yang kayak gitu nggak ada di pondok kita, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jangan sampai ada. Nah, jangan sampai barakallahu fikum yang saya sebutkan tadi fenomenanya. Ya. Jangankan adik kelas, kadang ustadznya ini. Barakallahu fikum. Nah. Jangankan ustadz yang barakallahu fikum ustadz-ustadz yang muda atau ustadz-ustadz yang barakallahu fikum lama tapi bukan kibar ya. Kadang ustadz yang kibar aja enggak didengerin sama dia. Apa enggak kurang ajar itu anak? Ya, misal ustadz Afif yang isi gitu ya. Atau ustadz Agus. Nah, ustadz yang ngasih ilmu aja ngobrol di belakang. Ya Allah. Kebangetan itu. Paham ya? Nah, kebangetan antum kalau sampai ada yang kayak gitu. Ustadz yang ngisi malah ngobrol di belakang atau yang di atas itu. Nah, benar-benar kurang ajar itu. Nggak tahu adab sama sekali. Ya, ini loh, sahabi. Sahabi, antum siapa? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini sahabi menghadiri majlisnya tabi'i, dengerin, fokus. Nah, hadisnya apa yang disampaikan? Luar biasa. Iya. Kemudian apa? Wayan situna lahu. Tuh, dengerin tuh. Wayan situna lahu. Dia mereka. Nah, menghadiri majlis juniornya. Dengerin, nyatet kalau perlu, dan diam. Ya, nah, jadi bukan ngobrol ya dengan temannya atau barakallahu fikum coret-coret buku, gambar apa enggak jelas barakallahu fikum. Nah, ya, dalam kondisi ustadznya yang di depan. Nah, ya. Kadang ustadznya bukan ustadz kibarnya ya. Nah, pembinanya di pondok pesantren itu kok masih ada yang kayak gitu di majelis? Kurang ajar itu, benar-benar kurang ajar. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu teman antum diingatkan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau masih ngeyel, nah kasih tahu sama barakallahu fikum sama musrifnya. Ya, si fulan kalau taklim suka membuat kegaduhan. Ya, kalau udah dinasehati masih saja gitu kelakuannya di dalam majelis. Nah, kasih tahu musrif. Musrif yang nasehati. Kalau musrif sudah menasehati masih saja seperti itu, nah kasih tahu wali kelasnya. Ya, barakallahu fikum. Kalau masih seperti itu, ya sudah. Akhriju. Ya, keluarkan dia. Itu sudah lunak, sak lunak-lunai. Paham ya? Nah, Imam Malik aja baru satu kali ada orang tanya macam-macam, ya. Innallaha sayyib istawa 'ala arsyhi kaifa istawa. Nah. Diusir sama Imam Malik. Barakallahu fikum. Nah, orang yang enggak punya etika kayak gitu enggak pantas ada di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Nah, pelajari dari adabnya para sahabat. Nah, dia di majelisnya tabi'i yang lebih junior, nah, duduknya di mereka di majelis itu bukan gaya-gaya orang sok-sokan senior gitu ya, ngobrol di belakang. Nah, barakallahu fikum. Enggak mencatat gitu ya, atau dia mainan. Nah, ketawa ketiwi, godain temennya kanan sebelah kiri. Nah, benar-benar enggak ada adab, enggak ada etika. Ya, nah, yang menyaksikan seperti itu di kalangan temannya dinasehati, ditegur. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu dia pelajaran untuk kita semua. Bagaimana barakallahu fikum salaf pada masa dahulu benar-benar sangat menghormati majelis al-ilm barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Abdul Malik, wa fihim, disebutkan salah satu nama sahabatnya, Al-Barra ibnu Azib. Sahabiyun jalil masyhur. Ya, bukan sahabat yang kita tidak kenal namanya. Cuman karena dia pernah melihat Nabi tapi enggak pernah dapat riwayat. Ini yang terkenal. Al-Barra ibnu Azib. Ya, sahabiyun jalil masyhur. Nah, hadir di dalam majlisnya Ibnu Abi Layla. Dengerin, diam, catat, fokus. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, sikap tawadhu. Ya, nah. Jangan mentang-mentang kita senior. Jangan mentang-mentang kita barakallahu fikum. Ya, lebih lama taklimnya. Tidak mau menghadiri majlis-majlis ta'lim ya, yang mengisi orang yang lebih muda. Nah, ini pelajaran bukan untuk santri aja. Jadi semua para ikhwah, terutama yang merasa kudama-kudama itu. Yang merasa ikhwan-ikhwan lama, yang merasa sudah senior. Gak pernah nongol. ya, di majlis ta'lim. Barakallahu fikum. Nah, padahal mungkin tempatnya dekat sama pondok. Iya, nah. Ya oke, enggak bisa hadir di majelis, paling tidak dengarkan lewat radio. Lewat radio pun tidak. Nah. Barakallahu. Kenapa? Ustaz muda yang ngisi ya. Nah. Saya cuma mau yang ustaz senior-senior saja, yang kibar-kibar saja. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Atau yang juga barakallahu fikum jadi sindiran para ikhwah, iya. PhD. Iya. Nah, PhD tahu ya? Gelar S3 untuk orang-orang yang kuliah di luar sana, Amerika atau Australia gitu ya. Nah, S3-nya itu PhD. PhD. Ya, kalau Indonesia kan doktor gitu ya. Nah, Saudi juga sama, doktor S3-nya. Tiba-tiba diplesetin sama teman-teman untuk menyebutkan orang yang seperti ini fenomenanya. PhD, PhD, apa itu? Pasti hadir daurah. Nah, artinya mereka itu hanya hadir di daurah-daurah saja. Yang ngisi ustadz-ustadz kibar. Nah, kalau yang ta'lim harian yang ngisi ustadz-ustadz muda atau yang walaupun sudah tidak muda lagi ya, nah tapi bukan ustadz kibar, barakallahu fikum, nah males hadir, nggak mau hadir, barakallahu fikum, nah iya, itu fenomena yang tidak baik dan tidak patut untuk dipertahankan. Nah, maka di sini kita mengingatkan para tolabah semua, santri, santriwati, dan juga ikhwan-ikhwan semua, ya, yang kudama ataupun yang baru, nah, saya untuk semangat dalam menghadiri majalis-majalis ilm, baik yang mengisi itu dari kalangan kibar, asatidah, ataupun yang barakallahu fikum di bawahnya, ya. Nah, tunjukkan ihtiram kita kepada ilm. Barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Nah, jangan mau diperdaya oleh syaitan dengan bisikan-bisikan ya tadi kesombongan. Kamu kan senior, kamu kan ikhwan lama, kamu kan yang santri paling lama. Iya, nah, yang isi itu jauh levelnya di bawah kamu. Baik, nggak usah lah dengerin, nggak usah fokus, ngobrol saja. Nah, ya main saja. Atau yang semisal dengannya, nggak usah hadiri taklimnya. Barakallahu fikum. Itu terkena, ya, syubhat dari syaitan. Barakallahu fikum. Itu yang diantara yang menyebabkan kemerosotan generasi-generasi kita. Iya, nah. Keenaan makan anggapan senior. Iya, keenakan merasa dirinya senior. Nah, akhirnya zuhud dengan ilm taklim dan majlis taklim. Na'udzubillah min dzalik, barakallahu fikum, ya. Nah, kembalilah ke majlis ilm, semangatlah lagi dalam menghadirinya. Barakallahu fikum. Nah, bisa Anda melihat nukilan tadi dalam terjemah beliau pada kitab Tahdzibul Kamal. Nah, kitab Tahdzibul Kamal pada terjemahnya Ibnu Abi Layla. Nah. Qala An Ka'ab ibni Ujrah. Ka'ab ibnu Ujrah. Abu Muhammad Al-Ansari. Qila Abu Abdullah. Qila Abu Ishaq. Ya, itu beberapa kunyah beliau. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat Nabi, sahabiyun. Ya, Jalil. Min Bani Salim bin Auf. Min Bani Salim ibni Auf. Dari Bani Salim bin Auf. Nah. Qala. Beliau mengatakan. Berarti ini mauquf ya. Hanya sampai Ka'ab bin Ujrah. Nah. Beliau berkata, mu'akibatun la yakhibu qailuhunna. Al-mu'akib min kulli syai' al-mu'akib min kulli syai' Maja'a aqibu ma qablahu. Nah, maja'a aqibu ma qablahu. Mu'aqib segala sesuatu adalah maja'a aqibu ma qablahu. Sesuatu yang datang ya, di belakang yang sebelumnya. Nah. Adapun yang beliau maksudkan di sini adalah wa muraduhu at-tasbihat tuf'alu aqabis salawat ya. Adalah tasbihat atau wirid-wirid, zikir-zikir yang dilakukan setelah sholat. Nah. Tayyib. Jadi, maksud ucapan beliau, kata Ka'ab bin Ujrah, ya. Wirid-wirid, zikir-zikir, sebelum sholat, apa, barakallahu fikum, setelah sholat ya. Nah, setelah sholat lima waktu, kalau diamalkan, dibaca, la yakhibu qailuhunna, tidak akan celaka orang yang mengucapkannya. Jadi ini termasuk wirid zikir yang akan menjadi benteng kita. Nah. Su Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikirnya. Mi'ata marrah diucapkan sebanyak 100 kali. Barakallahu fikum. Na'am. Rafa'ahu ibnu Abi Anisah wa Amr ibnu Qais. Riwayat ini dimarfukkan oleh ibnu Abi Anisah dan Amr bin Qais. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada perbedaan. Ya. Sebagian rawi meriwayatkan hadis ini hanya marfu, hanya mauquf sampai Ka'ab bin Ujrah. Ya. Sedangkan rawi yang lain meriwayatkannya marfu sampai Nabi. Berarti ada ikhtilaf di sini. Dan nanti itu akan ada pembahasan. Ya, mana yang lebih rajih? Yang mauquf atau yang marfu? Nanti kita bahas. Nah. Kita bahas dulu terkait dengan ucapan beliau, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. Tayyib. Al mu'aqib barakallahu fikum. Ya. Tutlaq ala ma'anin. Al-mu'aqib di dalam syariat ini itu digunakan untuk beberapa makna. Yang pertama tadi, ya, ta'qibul julus, ya, at-ta'qibul julus atau ta'qibul julus ba'da inqidha'is shalah. Ta'qibul julus ba'da inqidha'is shalah. Amalan-amalan yang dilakukan setelah selesai sholat. Dikatakan apa? Mu'akib. Ya, dari zikir-zikir, wirid-wirid yang kita baca setiap sholat. 5 waktu namanya apa? Mu'akib. Ya, nah, itu yang pertama maknanya. Yang kedua, al-mu'akibatul malaikah. Al-mu'aqibatul malaikah. Al-mu'aqibatu al-malaikah. Yang dimaksud dengan al-mu'aqibat adalah malaikat-malaikat penjaga. Alladzina yahfadunahu. Minal jinni wal insi wal hawam. Alladzina yahfadunahu. Minal jinni wal insi wal hawam. Malaikat penjaga yang akan menjaga dia dari gangguan jahat, jin-jin, demit-demit, setan-setan, barakallahu fikum. Tayyib. Wal insi dan manusia-manusia yang jahat, begal, rampok, maling, copet, ya. Nah. Wal hawam itu hewan-hewan yang menyengat atau berbisa. Nah, jadi kita punya pengawal yang menjaga kita dari kalangan malaikat. Namanya mu'akibat. Ya, malaikat penjaga. Setiap kita punya. Yang akan menjaga kita dari apa? Segala macam kejahatan. Makhluk halus, makhluk kasar. Nah. Barakallahu fikum. Fi naumihi wa yaqzatihi. Yang akan menjaga kita ketika kita sedang tidur dan ketika kita sedang terjaga. Nah, jadi malaikatnya ini menjaga kita 24 jam. Ya. Tayyib. Yahfazunahu minal jinni wal insi wal hawami fi naumihi wa yaqzatihi. Yang akan menjaga kita ketika kita tidur dan ketika kita terjaga. Nah. Makna yang ketiga dari makna al-mu'aqibat yaitu yang dikenal dengan tasbihu Fatimah alaihi salam. radhiyallahu anha. Tasbihu Fatimah alaihas salam radhiyallahu anha. Muakibat juga bisa bermakna tasbihnya Fatimah. Wirid-wiridnya Fatimah, dikenal dengan wirid Fatimah atau tasbih Fatimah. Apa itu? Iya. Apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Nah, ketika dia mencoba meminta kepada ayahandanya diberikan apa? Pembantu. Iya. Nah, karena dia ngurusi anak dua, Hasan Husain, ngurusi Ali bin Abi Thalib dengan segala macam barakallahu fikum kebutuhan rumah tangganya. Ya. Ngurusi masaknya, nyuci bajunya, bahkan kendaraan-kendaraannya. Nah, Fatimah merasa kecapean, kewalahan. Akhirnya ngomong sama abahnya, "Bah, mbok aku dikasih pembantu lah, Bah. Ya, capek pol." Ya, nah. Malam hari itu rasanya remek badan ngurusi rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah yang bijak, dia mau enggak abah kasih yang lebih dahsyat daripada pembantu. Nah, ya. Yang lebih hebat daripada pembantu. Apa, Bah? Diajari oleh Rasulullah zikir wirid sebelum tidur. Nah, yang itu dikenal dengan tasbihu Fatimah atau wirid Fatimah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Wiridnya hampir sama itu dengan adanya tasbih, tahmid, ya, takbir, subhanallah, walhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini makna muakibat. Jadi muakibat itu bisa jadi wirid-wirid yang kita baca setelah selesai sholat. Atau muakibat itu adalah malaikat penjaga kita. Atau muakibat itu adalah wirid-wirid yang kita baca ketika kita mau tidur. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan setelah diamalkan oleh Fatimah, setelah itu dia tidak pernah lagi mengeluhkan ya, rasa letih, capek. Barakallahu fikum dalam mengurusi anak-anak suaminya dan rumahnya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Ya, zikirnya mujarab. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu solusi, ya, salah satu hal yang bisa membantu para ummahat yang tidak punya pembantu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang capek sekali ngurusi rumah. Nah, capek ya, ikhwan. Nah, antum yang mungkin lebih banyak di pondok enggak tahu bagaimana capeknya uminya antum. Ya, nah, mulai bangun sebelum subuh itu sudah bangun. Ya. Kora-kora katanya orang sini. Tahu kora-kora ya? Nah, ada yang cuci-cuci, cuci baju, cuci piring. Ya, habis itu siap-siap barakallahu fikum sholat malam. Ya, ada yang witir barakallahu fikum. Nah, habis itu dia doa di tengah malam itu. Doain anak-anaknya, ya Allah, anakku di pondok, ya Allah, si Fulan. Si Fulan, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh, soleha, ya Allah. Nah, pernah nggak antum lihat kayak gitu? Iya. Nah, jadi uminya antum itu sebelum sholat subuh, barakallahu fikum, doain anak-anaknya di pondok pesantren. Nah, iya. Tayyib. Azan subuh, dia sholat subuh, barakallahu fikum, na'am. Siapkan sarapan, ini dan itu, na'am. Sepanjang hari, pekerjaannya itu nggak berhenti. Iya. Nah, sehingga ya bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu, bagi para emak-emak yang merasakan harinya begitu capek, ya, nah, letih, oh, istilahnya mak-mak itu rasanya badan ini apa remek, gitu ya. Nah, Taib. Nah, coba amalkan ya tasbih Fatimah atau wiridnya Fatimah sebelum sebelum tidur. Gitu ya. Nah. Atau ya yang mungkin istrinya tidak mendengarkan kajian ini, suami yang dengar ya suaminya yang ngasih tahu ya. Nah, mungkin beberapa hari minta Mas cari pembantu dong, capek ngurusin anak-anak. Nah, mending anaknya satu atau dua ya. Nah, ini anaknya 10. Ya, jaraknya pun 1 tahun 1 tahun barakallahu fikum. Nah, cek semangati gawe anak ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bukan 2 tahun 1 tahun ya. Biasanya kan paling yang jarak 1 tahun itu anak pertama, anak kedua itu seringnya kan. Nah, karena belum begitu paham manajemen ya kan, barakallahu fikum. Nah. Wah ini, wah di gaspol barakallahu fikum. Nah. Baik. Anak 1 sampai 10 itu 1 tahun semua jaraknya. Iya, nah kasihan istrinya. Barakallahu fikum. Nah. Minta kajarikan pembantu ya. Suaminya dalam kondisi belum mampu atau tidak mampu. Nah, maka bisa dia mengajarkan wirid ini kepada kepada istrinya. Kasih tahu riwayat ini kepada istrinya. Bagaimana dahulu Fatimah minta kepada Rasulullah ya dicarikan pembantu. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu makna al-mu'akibat. Masih ada beberapa pembahasan yang lain terkait dengan tasbihnya ini. Ini ada beberapa gambaran ya. Nah, paling tidak ada 3 gambaran. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita melafadzkannya. Nah, ada yang sekaligus dibaca semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Langsung. Barakallahu fikum. Nah, ada yang nanti dibagi-bagi. Ada beberapa kaifiah nanti akan kita jelaskan karena waktunya sudah barakallahu fikum melewati. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.